kana fima unzila minal qur'ani ashru rad'atin ma'lumatin yuharrimna thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin fatuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yuqra'u minal qur'an rawahu muslim wa an aisyah radhiyallahu anha qalat dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata kana fima unzila minal qur'ani dulu tentang perkara yang diturunkan dari Al-Qur'an ashru rad'atin ma'lumatin yuharrimna adalah 10 kali susuan yang telah pasti itu yang mengharamkan. Thumma nusikhna bi khamsin ma'lumatin. Kemudian 10 kali susuan itu dihapus dengan 5 kali susuan yang pasti. Fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya fima yuqra'u minal Qur'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat dan 5 kali susuan itu adalah tentang apa yang dibaca di dalam Al-Qur'an. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Dan dari Aisyah semoga Allah meridainya berkata, dulu tentang perkara yang diturunkan dari Al-Quran adalah 10 kali susuan yang telah pasti adalah yang mengharamkan. Kemudian 10 kali susuan itu dihapus dengan 5 kali susuan yang telah pasti. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. 5 kali susuan yang mengharamkan itu adalah apa yang dibaca dalam Al-Qur'an atau dari Al-Qur'an. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim menjelaskan tentang masalah jumlah susuan yang mengharamkan, jumlah susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan. Di dalam hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menyatakan kana fima unzila minal Qur'an dulu tentang perkara yang diturunkan dari Al-Qur'an, maksudnya adalah tentang masalah susuan yang diturunkan dalam Al-Qur'an yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran itu adalah ashru rad'atin ma'lumatin yuharrimna, 10 kali susuan. 10 kali susuan yang maklumat. Yang maklumat itu artinya yang mutahaqqiqat tsabitat, yang telah pasti. Itu adalah yang mengharamkan. Ini dulu turun salah satu ayat dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran bahwa susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan, yang mengharamkan terhadap pernikahan, yang menjadikan hukum mahram, itu susuan yang jumlahnya sampai 10 kali susuan. Dan 10 kali susuan itu adalah maklumat mutahaqqiqat habitat, 10 kali susuan yang pasti. Itu yang mengharamkan, yang berpengaruh terhadap hukum mahram, yang menjadikan orang yang menyusu dengan ibu yang menyusui itu menjadi mahram, haram untuk menikah dengan anak-anaknya dan juga dengan kerabat-kerabat yang dari sisi nasab itu haram menikah, maka karena susuan itu haram untuk menikah. Itu dulu yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga dulu ketika ada anak menyusu kepada seorang ibu susuan, kurang dari 10 kali. Ya. Kurang dari 10 kali maka itu belum berpengaruh terhadap hukum susuan. Belum menjadikan mahram. Ya. Belum menghalalkan untuk melihat ketika sudah balik antara ibu yang menyusui dengan anak yang disusui. Kalau anaknya itu laki-laki, bukan mahram, harus berhijab, tidak boleh safar bareng, tidak boleh berkhulwat, masih bisa untuk menikah. Demikian juga dengan saudara-saudara susuan yang lainnya, kalau kurang dari 10 kali. Kalau kurang dari 10 kali, walaupun sudah sampai 9 kali ada seorang anak menyusu pada seorang ibu, sampai 9 kali sekali menyusu sampai kenyang. Kemudian ketika lapar, apakah di hari yang sama atau di hari yang berbeda menyusu lagi sampai kenyang. Di hari, di kesempatan yang lain yang berbeda menyusu lagi sampai kenyang. Selama jumlahnya belum sampai 10 kali, itu belum mengharamkan. Belum menjadikan mahram, belum mengharamkan nikah. Itu dulu yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ثُمَّنْ نُسْتِخْنَا بِخَمْسٍ مَعْلُومَةٍ. Kemudian 10 kali susuan yang mengharamkan itu dihapus. Dihapus dengan 5 kali susuan. Setelah turun ayat berikutnya, ayat yang lain terkait dengan susuan, bahwa 5 kali susuan itu sudah mengharamkan pernikahan, sudah menjadikan mahram, sudah berpengaruh terhadap hukum susuan, maka yang 10 kali susuan dulu sudah dihapus. Karena itu ketika ada anak menyusu kepada ibu susuan, sudah sampai 5 kali. 5 kalinya itu maklum. 5 kalinya itu sudah pasti terpisah, ya. Tidak satu kali menyusu cuman menghisapnya sampai 5 kali, bukan gitu. Sekali menyusu sudah sampai kenyang, di kesempatan yang berbeda menyusu lagi sampai kenyang lagi, terpisah-pisah sampai 5 kali, maka baru berpengaruh terhadap hukum susuan. Lah yang 10 kali sudah dihapus, sudah tidak berlaku lagi. Sehingga sejak turun ayat yang menghapus 10 kali susuan, yaitu 5 kali susuan menjadikan mahram, maka ketika ada anak menyusu kepada seorang ibu susuan sampai 5 kali susuan, itu sudah mengharamkan pernikahan, sudah berpengaruh terhadap hukum susuan. Lah yang 5 ayat 5 kali susuan ini sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, sehingga itu yang berlaku hukumnya sampai hari kiamat. Karena di akhir hadis Aisyah radhiyallahu anha menyatakan fatuufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya fima yuqra'u minal Qur'an. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. 5 kali susuan yang mengharamkan itu adalah yang dibaca dari Al-Qur'an. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, itu yang dibaca. Kembali 5 kali susuan yang mengharamkan itu yang dibaca dalam ayat Al-Quran. Di surat apa ayat keberapa ayat yang menyebutkan 5 kali susuan itu yang mengharamkan di dalam Al-Quran? Di surat apa ayat berapa? Ada yang pernah baca? Atau ada yang hafal? Surat apa? Ayat keberapa? Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang tahu? Kalau enggak ada yang tahu, sama. Saya juga enggak tahu karena enggak ada. Ya, antum mau cari sampai kapanpun enggak akan bakal ketemu. Di surat apa, di ayat keberapa enggak bakal ketemu. Enggak usah nyari, karena dicari juga enggak akan ketemu. Ya. Lah terus bagaimana dengan hadis ini? Tentang 10 kali susuan yang menjadi apa mengharamkan, yang menjadikan mahram itu sudah dihapus dengan ayat yang menyebutkan 5 kali susuan yang menjadikan mahram, dan itu yang dibaca sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini yang disebutkan di dalam ilmu usul fikih tentang masalah nasikh mansukh, tentang masalah nas, dalil yang menghapus, dan nas, dalil yang dihapus. Tentang masalah nasikh mansukh itu, ya, tentang masalah nasikh dan mansukh, yang menghapus dan yang dihapus, itu ada beberapa bentuk. Ya, ada beberapa bentuk. Di antaranya adalah ada yang mansukh dihapus lafadznya, ya, atau tulisannya, dan juga dihapus hukumnya. Ya. Lafadznya mansukh dihapus, hukumnya juga mansukh dihapus. Itu ada. Lah, yang 10 kali susuan ini, 10 kali susuan yang mengharamkan, ini ayat Al-Quran yang mansukh dihapus lafadznya, lafadznya dihapus, tulisannya dihapus, hukumnya juga mansukh dihapus. Yang menghapus itu adalah 5 kali susuan. Lah, 5 kali susuan ini dihapus, dimansuh tulisannya, lafadznya, tetapi baqiyah hukmuhu, hukumnya tetap ada. Yang 10 kali susuan mengharamkan dulu, ini sudah dimansuh, dihapus lafadznya dan hukumnya. Lafadznya sudah enggak ada, tulisannya sudah enggak ada, hukumnya juga sudah enggak ada. Sedangkan yang 5 kali susuan mengharamkan, menjadikan mahram, itu mansuh dihapus tulisannya, lafadznya, tetapi hukumnya tidak. Hukumnya tidak. Jadi tadinya ada ayat yang turun menyebutkan tentang 10 kali susuan mahramkan. Ada lafadznya, ada hukumnya. Kemudian turun ayat 5 kali susuan, yang maknanya itu 5 kali susuan mengharamkan. Ini menghapus yang 10 tadi. Yang 10 lafadznya terhapus, hukumnya terhapus. Kemudian yang 5 kali susuan mengharamkan, tulisannya itu dimansuh, dihapus, lafadznya dihapus, tetapi hukumnya tidak. Hukumnya tidak. Dalilnya apa? Dalilnya adalah para sahabat ketika mereka mengumpulkan Al-Quran. Para sahabat ketika mengumpulkan Al-Quran yang mereka mengambil dari tulisan-tulisan ayat Al-Quran yang terdapat di dalam kulit-kulit, yang tertulis pada kulit-kulit, tertulis juga pada papan-papan, yang karena memang dulu itu belum dikumpulkan, namun kemudian setelah Rasulullah SAW wafat ada kekhawatiran tentang hilangnya itu semuanya. Para penghafal Al-Quran itu meninggal dunia, dikhawatirkan Al-Quran ini juga akan hilang. Maka kemudian para sahabat ijma, sepakat dikumpulkan Al-Quran. Nah, ketika para sahabat mengumpulkan Al-Quran, ya, ayat-ayat Al-Quran dikumpulkan, ya, sejaknya itu sudah dimulai sejak zamannya Abu Bakar. Yang ketika Zaid bin Thabit mendapatkan tugas ini, merasa melakukan tugas yang sangat berat, ya, menyatakan lebih berat dari memindahkan gunung. Tapi kemudian beliau tunaikan dan berhasil. Lah, ketika para sahabat mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian dikumpulkan, dikasih surat sendiri, ayat-ayatnya. Mereka tidak menetapkan Mereka tidak menetapkan ayat yang menyebutkan lima kali susuan mengharamkan, tetapi mereka menetapkan hukumnya tetap ada. Ya. Para sahabat telah ijma, para telah sepakat. Lafaznya itu tidak ditetapkan, tetapi hukumnya ditetapkan. Ya. Karena itu, 10 kali susuan yang mengharamkan itu mansukh, dihapus lafadznya dan hukumnya. Kemudian yang 5 kali susuan mengharamkan itu mansukh, dihapus lafadznya, tetapi hukumnya tidak. Ya. Karena itu dikatakan oleh As-Sama'ani, makna dari fatufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahya fima yuqra'u minal Qur'an, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. 5 kali susuan yang mengharamkan itu adalah yang dibaca dari Al-Qur'an, kata beliau. Kata Imam As-Sama'ani adalah ai yutla hukmuha duna lafziha. Dibaca hukumnya bukan lafadznya. Dan yang seperti ini bukan hanya tentang masalah susuan, tetapi juga ada dalam masalah apa? Dalam masalah hukum. Hukum apa? Hukum. Hukum apa? Hukum rajam. Hukum rajam. Ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam itu lafadznya mansukh, tetapi hukumnya tidak. Hukumnya sabit, hukumnya tetap ada sampai hari kiamat. Tetapi ayatnya, lafadznya sudah mansukh. Demikian juga tentang masalah susuan, 5 kali susuan mengharamkan itu lafadznya mansukh, dihapus, kemudian hukumnya tetap ada sampai hari kiamat. Dan tentang masalah nasikh mansukh ini, ada yang mansukh hukumnya saja, lafadznya masih tetap ada. Lafadznya masih ada, tetapi sudah mansukh, sudah dihapus. Di dalam Al-Quran ada, di dalam hadis juga ada. Terkait dengan masalah puasa juga ada. Lafaz ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah mansukh. Kemudian terkait dengan masalah lain juga ada. Di dalam hadis Nabi juga ada. Seperti yang sudah kita bahas tentang masalah berdiri ketika ada jenazah lewat. Itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu masih ada lafadznya, tetapi hukumnya sudah mansukh. Ya. Ada yang dihapus lafadznya dan juga hukumnya ada. Lafadznya sudah enggak ada, sudah dihapus, hukumnya juga sudah. Ada yang dihapus hukumnya saja, lafadznya masih ada, juga ada. Ya. Ada yang mansukh, dihapus dua-duanya. Ada yang dihapus lafadznya, hukumnya tidak dihapus, juga ada. Nah. Lah hadis ini menjelaskan tentang masalah jumlah susuan yang mengharamkan itu adalah 10 kali susuan. Apa 5 kali susuan? Dulu di awal Islam, ar-radha al-muharrim, susuan yang mengharamkan di awal Islam itu adalah 10 kali susuan. Dan itu turun ayatnya di dalam Al-Quran. Kemudian dihapus lafadz dan hukumnya. Menjadi 5 kali susuan. Dan 5 kali susuan yang mengharamkan itu yang hukumnya tetap ada sampai hari kiamat, walaupun lafadznya sudah mansukh, lafadznya sudah dihapus. Dalam hal ini memang ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ukuran atau jumlah susuan yang mengharamkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ukuran susuan yang mengharamkan itu adalah semua jenis susuan atau semua jenis susuan, sedikit atau banyak sama saja, sekali, dua kali, satu kali isapan, dua kali isapan, banyak atau sedikit, hukumnya sama, itu mengharamkan. Sebagian ulama ada yang berpendapat seperti itu, dari kalangan sahabat juga ada, seperti Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab, Al-Hasan Al-Basri, Az-Zuhri dan yang lainnya. Kalau dalam mazhab yang 4 itu mazhabnya Imam Malik dan Al-Imam Abu Hanifah. Susuan. Banyak atau sedikit, sekali, dua kali, satu kali isapan, dua kali isapan, selama itu susuan maka berpengaruh terhadap hukum susuan mengharamkan. Itu pendapat sebagian ulama. Alasannya mereka itu apa? Alasannya mereka itu adalah ayat Al-Quran yang menyebutkan secara mutlak, secara umum. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran tentang masalah susuan secara umum. Ya. Menyebutkan secara umum. Wa ummahatukum allati arda'nakum. Wa akhwatukum min arda'ah. Dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian. Dan saudara-saudara kalian karena susuan. Disebutkan susuan umum sehingga semua susuan berpengaruh terhadap hukum susuan, berpengaruh terhadap mahram. Itu pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat. Sebagian ulama lagi ada yang berpendapat bahwa batas susuan, ukuran susuan yang mengharamkan, yang berpengaruh terhadap hukum susuan itu adalah yang kurang dari 3. Yang kurang dari 3. Susuan yang kurang dari 3 tidak berpengaruh terhadap hukum susuan, tidak menjadikan mahram. Kalau lebih dari 3 itu menjadikan mahram. Mereka berdalil dengan hadis yang sudah kita baca di hadis 1157. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah menyatakan la tuharrimul masatu wal masatan. Sekali, dua kali hisapan tidak berpengaruh terhadap hukum susuan, tidak mengharamkan. Ya. Di dalam hadis tersebut Nabi menyatakan la tuharrimul masatu wal masatan. Sekali, dua kali susuan tidak mengharamkan, tidak menjadikan mahram. Difahami dari hadis ini berarti kalau lebih dari 2 berpengaruh. Kalau kurang dari 3 tidak berpengaruh. Itu pemahaman. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa susuan itu tidak berpengaruh terhadap hukum susuan, tidak mengharamkan kalau kurang dari 5 kali susuan. Kalau kurang dari 5 kali susuan. Ini pendapat sebagian ulama seperti Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Zubair, Atha, Taus dan yang lainnya. Dan dari imam mazhab yang 4, 2 yang berpendapat seperti itu, yaitu al-imam Asy-Syafi'i dan al-imam Ahmad. Pendapat yang ketiga ini berdalil dengan hadis yang sedang kita pelajari, yang sedang kita bahas, hadis yang ke-1161 dalam kitab Ulumul Maram. Yang Aisyah radhiyallahu anha dengan tegas menyatakan bahwa 10 kali susuan yang sudah maklum itu mengharam, yang mengharamkan sudah dihapus dengan 5 kali susuan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan pendapat yang ketiga ini Allah alam adalah pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, pendapat yang paling benar. Ini pendapat yang ketiga. Kenapa pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang rajih, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling benar? Karena berdasarkan hadis ini. Berdasarkan hadis ini yang sedang kita baca, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha yang tegas menyebutkan susuan yang berpengaruh terhadap hukum susuan yang mengharamkan itu 5 kali susuan. Lafaznya jelas. Ya. Kemudian bagaimana dengan dua pendapat yang di atas? Pendapat yang pertama tadi, susuan sedikit banyak berpengaruh terhadap hukum susuan. Itu dasarnya adalah dalil yang am, dalil yang umum. Dalil yang umum itu, nas yang am, nas yang umum, selama tidak ada dalil lain yang membatasi, tidak ada dalil lain yang mengkhususkan, maka harus dipegangi dan diamalkan berdasarkan keumuman. Tetapi ketika sudah ada yang mengkhususkan, yang umum tadi harus dikhususkan. Dan ternyata dalil yang umum tadi sudah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, Nabi menegaskan satu kali, dua kali isapan itu tidak mengharamkan. Ini mengkhususkan yang umum. Tidak asal menyusuk mengharamkan, tidak. Ya. Tidak asal menyusuk berarti mengharamkan, berpengaruh terhadap hukum mahram, tidak. Karena ada dalil lain yang sudah membatasi. Dan yang seperti ini sangat banyak di dalam permasalahan-permasalahan, terutama masalah-masalah fikih ini sangat banyak. Dalil-dalil yang umum kemudian sudah dikhususkan. Bahkan dalam segala masalah terkait dengan ibadah itu ada. Dengan masalah wudu, dengan masalah sholat, dengan masalah puasa, dalam masalah zakat, dalam masalah yang lain. Itu sangat banyak. Ya. Masalah zakat, tentang Allah memerintahkan tentang zakat umum. Dibatasi di dalam hadis. Kalau sudah mencapai sekian, kalau waktunya sekian, sudah dijelaskan. Demikian juga tentang masalah susuan. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran secara umum tentang susuan. Tetapi kemudian dibatasi oleh nas-nas yang lain, dalil-dalil yang lain. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim tadi menyebutkan kalau cuma sekali dua kali belum berpengaruh terhadap hukum susuan, belum mengharamkan. Terus bagaimana dengan pendapat yang kedua yang menyatakan kalau lebih dari tiga itu berpengaruh, apa lebih dari dua, tiga ke atas itu berpengaruh terhadap hukum susuan menjadikan mahram. Kalau kurang dari tiga, tidak. Bagaimana pendapat tersebut? Pendapat tersebut itu dasarnya itu adalah mafhum. Dasarnya itu adalah pemahaman terhadap satu hadis, pemahaman terhadap satu nas yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam riwayat Imam Muslim, yang artinya satu kali dua kali hisapan itu mengharamkan. Kalau begitu berarti ya, sekali dua kali hisapan itu tidak mengharamkan. Berarti kalau lebih dari dua adalah mengharamkan. Lebih dari dua mengharamkan itu pemahaman, bukan dari lafaz hadisnya, tapi itu mafhum pemahaman. Ya. Kalau ada satu pemahaman yang pemahaman tersebut berbeda, bertentangan dengan mantuk sesuatu yang terlafadkan, tersebutkan lafadnya, maka berdasarkan kaidah-kaidah usul bahwasannya al-mantuk muqaddam alal mafhum, al-mantuk aqwa minal mafhum. Yang dilafadkan, yang terlafadkan, ya, yang diucapkan, yang disebutkan lafadznya itu lebih kuat dan didahulukan daripada al-mafhum pemahaman. Nah, sementara hadis Aisyah radhiyallahu anha yang sedang kita bahas dengan tegas lafadznya menyebutkan thumma nusikhna bi khamsin ma'lumat, kemudian yang 10 itu 10 kali dihapuskan dengan 5 kali susuan yang maklum. Itu mantuk disebutkan lafadznya. Sedangkan yang tadi lebih dari dua itu mengharamkan. Ini kan tidak disebutkan lafadznya di dalam hadis. Itu hanya pemahaman. Ya. Ketika pemahaman itu bertentangan dengan yang dilafadzkan, maka yang dilafadzkan, yang disebutkan lafadznya itu lebih kuat dan itu didahulukan. Ya. Karena itu jelas dengan penjelasan singkat tadi dari pendapat-pendapat ulama, ikhtilaf ulama tadi tentang masalah jumlah susuan yang mengharamkan itu berapa. Ya. Yang rajih adalah pendapat yang menyatakan 5 kali susuan paling sedikitnya itu yang mengharamkan, kurang dari 5 tidak. Ya. Itu pendapat yang rajih dengan dalil dan penjelasan singkat yang saya sampaikan tadi. Itu pendapat yang kuat. Sehingga dalam hal ini pendapat yang kuat dari pendapatnya Imam Madzhab yang 4 adalah pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i dan pendapat Al-Imam Ahmad. Ya. Dengan demikian, maka kita mendapatkan kesimpulan tentang syarat-syarat susuan yang mengharamkan, ar-radha' al-muharrim, susuan yang mengharamkan itu memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna labanu adamiyah. Syarat yang pertama adalah susuan itu dari air susu wanita, kaum wanita. Itu syarat yang pertama. Seperti yang dulu sudah pernah saya sampaikan, kalau ada anak menyusu tetapi dengan susu sapi umpamanya, atau susu kambing, atau susu unta, itu tidak berpengaruh terhadap hukum susuan. Walaupun ada 2 atau 3 anak, 2-3 anak itu jenis kelaminnya beda, laki perempuan, kemudian sejak bayi atau di usia bayi susuan diminumi dengan air susu sapi. Air sapinya itu saja 1 sapi, tapi diperah untuk minumi bayi ini. Ini bayi ini beda, ini laki ini perempuan. Ya. Lebih dari 5 kali sampai kenyang berkali-kali. Ya. Ini enggak ada pengaruh terhadap hukum susuan. Oh, berarti ini anak laki-laki ini dan anak perempuan ini hukumnya 1 susuan mahram tidak. Kenapa? Air susunya sapi. Bukan air susu manusia. Ya. Syarat yang kedua tentang susuan yang mengharamkan itu adalah ayyakuna khamsa radha'at fa akthar. Susuan itu jumlahnya 5 kali susuan atau lebih. 5 kali susuan atau lebih. Jadi jumlah susuannya 5 kali atau lebih. Menurut pendapat yang rajih. Kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna al-irdha' fi zaman ar-radha'. Susuan itu pada waktu atau di waktu susuan, yaitu di usia 2 tahun atau kurang dan qabla al-fitam, sebelum disapih. Dan itu pendapat yang rajih. Menyusunya itu adalah di usia susuan, yaitu usia 2 tahun. Sejak lahir sampai 2 tahun, kemudian sebelum disapih. Nah, itu disebutkan di beberapa kitab, di antaranya Syaikh Ibnu Taimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' jilid yang 5 halaman 232. Demikian juga di dalam kitab-kitab yang lainnya. Demikian penjelasan tentang hukum susuan dari hadis yang ke-1161. Kemudian hadis berikutnya tentang masalah mahram karena susuan. Ini adalah sama dengan mahram karena nasab. Ini penjelasannya pada hadis yang ke-1162. Insyaallah kita baca dan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.